Biasanya dia lewati jalan yang ku pijak ini. Berkatalah langit malam pada sekumpulan bintang. Lihatlah dia di sana menunggu yang tak pernah ada. Seberapa lamakah sampai dia terluka? Ku coba semua.